Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wabad. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa masih merasakan kehidupan di dunia fana ini, dan itu berarti kita dapat nikmat waktu, dan nikmat waktu adalah nikmat yang sangat mahal. Nikmat dunia yang paling mahal itu bukan uang hadirin, tapi waktu, karena dengan waktu itulah kita bisa beribadah kepada Rabbul Alamin dan berjuang untuk mendapatkan hal-hal lainnya. Dan seringkali kita lupa mensyukuri nikmat waktu. Padahal Allah bersumpah di dalam Al-Quran dengan banyak sekali waktu yang menunjukkan betapa pentingnya waktu. Allah berfirman, duha demi waktu duha, wal asar demi waktu atau waktu asar, wal fajri demi waktu fajar, dan lain-lain. Walaili demi waktu malam, wanahari demi waktu siang. Oleh karena itu semoga kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu dengan baik dan dengan dicintai, dengan amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu kita ingat, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah waktu. Allah Subhanahu wa taala akan bertanya wa an umrihi fima afnah. Dia akan ditanya tentang waktunya bagaimana dia habiskan. Dia akan ditanya tentang waktunya bagaimana dia habiskan. Jangan berpikir kita akan dibiarkan begitu saja hadirin. Ayahsabul insanu an yutraka suda. Sebagaimana dalam surat Al-Qiyamah, apakah manusia berpikir dia akan ditinggalkan begitu saja? Apakah manusia berpikir dia akan dibiarkan begitu saja? Tidak. Dia akan ditanya dan dia akan diminta pertanggungjawabannya. Dan hadirin Allah muliakan, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita uswah hasanah kita Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, kita masih di penghujung bab nafkah, dan kemarin kita sudah menjelaskan tentang nafkah suami istri dan berapa takarannya, berapa nominalnya. Ternyata sekali lagi banyak ulama mengatakan ini dikembalikan ke urf masing-masing tanpa menyebutkan angka sama sekali, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Secara urf, berapa yang berlaku secara urf? Lalu liunfik tu sa'atin min sa'ati, hendaknya orang yang lapang memberikan sesuai dengan lapangannya, dan orang yang disempitkan memberikan sesuai dengan kondisi sempitnya, dan Allah enggak membebankan seseorang kecuali apa yang Allah berikan kepada dia. Dalam surat At-Talaq ayat 7, sebelumnya Al-Baqarah 233, itu menunjukkan bahwa di dikembalikan kepada kemampuan dan kultur atau yang berlaku di masyarakat dan lingkungan pada saat itu. Dan kita sudah jelaskan bagaimana apabila kondisi suami berbeda dengan kondisi istri, mana yang menjadi parameter. Itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Maka berikutnya adalah pembahasan tentang nafkah qorobah atau nafkah keluarga. Nafkah keluarga, siapa saja yang harus kita nafkahi dan bagaimana syaratnya? Apakah hanya orang tua ke anak atau anak ke orang tua, atau ini berkaitan dengan keluarga atau anggota keluarga besar yang lain? Itu dibahas oleh para ulama fikih, hadirin Allah muliakan. Namun sebelum kita masuk ke sana, karena kemarin belum sempat kita buka sesi tanya jawab, maka insya Allah kita akan buka sesi tanya jawab dulu tentang masalah nafkah suami istri. Dan sebelum buka sesi tanya jawab, hadirin Allah muliakan, dalam masalah dalam banyak masalah, khususnya masalah nafkah, apalagi kondisi seringkali tidak mudah pada hari ini, ada sebuah hadis yang harus kita renungkan, harus kita yakini. Hadis dari Abu Hurairah, dan dalam sebuah riwayat dikeluarkan oleh Ibnu As-Sakir, lalu Al-Bazzar dan lain-lain. Dan di antara redaksinya adalah innal ma'una ta'ti minallah atau ta'til abda minallah ala qadril mu'nah. Innal ma'una, sesungguhnya pertolongan itu diberikan kepada seorang hamba dari sisi Allah ala qadril mu'nah, sesuai dengan mu'nahnya. Sesuai dengan mu'nah itu artinya kesulitan, asyiddah, bermakna at-ta'ab, rasa letih dan lelah, capek. Atau bisa bermakna al-qut, alladhi yuhtaju ilaih, kebutuhan, tanggung jawab. Jadi innal ma'una ta'til abda minallah ala qadril mu'nah, sesungguhnya pertolongan itu diberikan kepada seorang hamba dari sisi Allah sesuai dengan kadar kesulitan, kebutuhan, rasa capek, tanggung jawab. Maka yakinlah, semakin besar kebutuhan kita, maka semakin besar pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar kesulitan kita, semakin besar pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mau meminta apa enggak. Lalu kita mau menjalankan tuntunan Allah Subhanahu wa taala apa tidak. Kita mau menjemput pertolongan itu dengan benar atau tidak. Dengan cara Allah ridhoi atau sebaliknya, kita cari dengan cara yang Allah murkai, yang enggak akan ketemu. Tapi itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika ada di antara kita, kok berat banget ya? Coba mulai diganti. Jadi berat banget itu artinya besar banget pertolongan Allah. Cuma seringkali kita lupa beriman dengan iman yang benar. Kita hanya lihat dari sisi beban. Ketika misalnya di antara kita ada yang di PHK, terus anak banyak, istri juga harus dinafkahi. Terus dia berpikir, kok berat banget beban yang harus saya tanggung. Coba kalimat itu mulai diganti dengan kalimat, besar banget pertolongan yang akan datang kepada saya. Besar banget pertolongan Allah yang akan datang kepada saya. Tugas saya adalah mendekat dan beribadah kepada Allah secara utuh. Berjuang dan berikhtiar. Mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menggunakan cara yang tidak Allah ridhoi. Jangan bermaksiat apalagi melakukan kesyirikan. Pertolongan itu datang sesuai dengan beban hadirin. Nah, ini hadis yang harus selalu kita ingat, khususnya masalah nafkah dan lain-lain. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Sebelum kita bahas sekali lagi tentang masalah nafkah kepada keluarga, dan nafkah terhadap keluarga ini penting. Dan banyak orang punya kendala dalam masalah ini. Bahkan ada istilah generasi sandwich. Dan ini berkaitan dengan ini kan. Insya Allah nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Dan kita buka sesi tanya jawab tentang materi kemarin dulu insya Allah ta'ala. Bagi yang ingin bertanya, saya berikan kesempatan. Walau ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Dan semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi, Ustaz beserta keluarga dan tim, serta semua saudara muslimin dimanapun berada. Mohon izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya jika saya seorang suami dengan penghasilan tidak tetap harian, terkadang dapat penghasilan dan terkadang tidak. Dan ketika saya tidak mendapatkan uang di satu hari, saya sering menggantikan nafkah saya dengan mengambil alih pekerjaan istri seperti menyapu, mengepel, cuci piring, mencuci pakaian, atau memasak. Apakah ini bisa dianggap sebagai pengganti nafkah kepada istri dan anak-anak di hari tersebut? Dan sebagai informasi, istri saya saat ini bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walau ta'ala bisawab, nafkah itu adalah sebagaimana sudah kita jelaskan di awal pertemuan, bahwa ini berkaitan dengan sandang, pangan, papan. Dan beberapa hal lagi yang dijelaskan oleh para ulama. Dan kita sudah jelaskan, sebagai ulama menjelaskan tempat tidur, tempat duduk, lalu alat bersih-bersih, dan lain sebagainya. Alat kebersihan atau perawatan tubuh dan perawatan rumah, dan lain-lain. Jadi nafkah itu bukan pekerjaan rumah, hadirin. Artinya pada saat suami membantu istrinya menyapu, mengepel, dan seterusnya itu sangat bagus. Tapi nafkah adalah membiayai itu. Bisa, sekali lagi, bisa dikasih dengan uang cash atau misal disiapkan semuanya. Mungkin istri kita gak dapat uang cash, tapi semua diatur. Makan dikasih, lalu kebutuhan dibelikan, ini diatur segala macam. Maka walau ta'ala misaf itu kalau sebatas mencuci pakaian, menyapu, mengepel dan lain sebagainya, maka itu amal soleh, itu bagus banget, tapi berbeda kotak dengan pembahasan nafkah yang dijelaskan para ulama kita dengan sebatas ilmu kita walau ta'ala alam. Dapat pahala insya Allah dapat, tapi kotak nafkah tetap harus diberikan. Lalu yang kedua, adapun istri kita bekerja, dan punya penghasilan, insya Allah nanti kita akan bahas pada waktunya, bismillah. Ada pembahasan khusus dalam masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan keluarga beliau, Ustaz, keluarga, tim kajian dan keluarga serta kaum muslimin dimanapun berada. Afan izin bertanya Ustaz, di negeri kita kan ada ketetapan UMR yang dihitung berdasarkan kebutuhan minimal agar bisa hidup di daerah tersebut. Bagaimana? Bagaimana kadar nafkah suami yang gajinya di bawah UMR? Semoga Allah mudahkan Ustaz untuk menjawab pertanyaan ini. Jazakallahu khair Ustaz. Khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, kita hanya bahas dari sisi suami ya. Yang pertama bahwa rizki Allah itu lebih luas daripada dinilai dari satu kotak atau satu pintu. Baik secara substansi rizki itu maupun secara materi, baik secara substansi rizki maupun kalau kita melihat rizki itu dari sisi materialnya saja. Artinya kalau dari sisi substansi kan rizki itu hidayah itu rizki, surga itu rizki yang paling besar. Lalu kecerdasan itu pun juga dan lain sebagainya. Tapi kalau kita maksudnya rizki material, ya sekali lagi sumber rizki material bukan hanya dari satu pintu. Kita bisa cari side job misalnya, atau kita bisa cari tambahan, kita bisa jualan segala macam. Kalau dirasa tidak memenuhi atau kurang. Namun di sisi lain ada banyak juga orang yang tetap bisa hidup yang bukan yang sengsara enggak dengan gaji di bawah UMR dengan cara qanaah dan dia sesuaikan. Jadi dia qanaah dan dia bisa sesuaikan. Gaya hidupnya dirubah total. Terus kebutuhan hidupnya pun juga dipangkas. Dan bisa. Walaupun semua, tidak semua juga. Kan anak orang beda-beda. Ada pasangan yang punya anak. Ada anaknya 1. Ada anaknya 7. Ada anaknya 11. Itu kan beda-beda juga. Tapi intinya ada banyak orang yang bisa. Dan saya rasa di antara mereka kita kenal hadirin. Nah kalau memang nggak mungkin, nggak bisa, misal anaknya sekian gitu, ya coba dari pintu yang lain. Makanya tadi saya katakan, Allah sudah kasih jaminan melalui lisan Nabi-Nya SAW, pertolongan itu datang ke hamba dari Allah sesuai dengan beban, sesuai dengan tanggung jawab, sesuai dengan ini. Nah tinggal kita memperjuangkan dan menjemput. Artinya bisa jadi di pintu ini memang nggak cukup, tapi kan nggak harus di pintu itu, kita bisa cari pintu yang lain. Kita bisa jadi jangan tersandera di satu pintu rizki aja gitu loh. Hanya mikirnya satu arah gitu kayak kacamata kuda, enggak kan, lihat yang lain lah. Gimana caranya gitu. Dan Allah akan kasih pertolongan. Allah Ta'ala bisa. Dan banyak doa sama Allah. Dan di waktu yang sama, pangkas kebutuhan kita. Dan bisa, bismillah. Bisa. Allah Ta'ala alam bisawab. Ada sebagian pihak yang saya kenal itu ketika lagi susah sekarang, beliau milih jalan kaki, jual mobil, jual motor, jalan kaki. Jadi, dan bisa, walaupun gak semua orang bisa diterapkan demikian, kita sepakat lah, gak semua orang. Dan ada yang jalan kakinya gak full, jadi yang biasanya 2 kali naik umum atau 3 kali naik umum, jadi dia pilih untuk sementara sekali naik umum aja, paling mangkas 50% perjalanan, habis itu dia jalan. Dan itu menghemat 50% biaya transportasi. Jadi ada banyak cara. Ada yang bisa makan 3 kali jadi makan 2 kali. Bahkan ada orang-orang yang makan hanya sekali aja. Itu dari sisi makan. Belum lagi dari segi menu. Dan sebagian masih tetap sehat kok. Gitu. Kadang-kadang kan ngemil kita tanpa terasa itu makan, menyedot biaya gitu loh. Itu penting. Allah Ta'ala alam bisawab. Tapi artinya nggak semua apa, nggak dipastikan setiap orang punya kondisi beda-beda. Tapi itu salah di antara opsi yang benar-benar real gitu loh. Bukan teori lagi, itu real. Ada orang begini, ada orang begitu. Jadi coba berjuanglah hadirin sekalian. Allah Ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keberkahan, taufik dan hidayah kepada Imam Nawawi, Ustaz dan semua umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mudahkan Ustaz menjawab pertanyaan saya. Mohon nasihatnya Ustaz, saudara kami seorang kepala rumah tangga sudah lama tidak bekerja karena tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai kemauannya, dan justru istrinya yang bekerja. Sudah lama beliau tidak menafkahi istrinya dan juga makan dari hasil istrinya. Apakah hal yang bijak jika kami sebagai saudara memberikan sejumlah uang rutin secara diam-diam kepada beliau agar beliau bisa menafkahi istrinya? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, doakan dulu, doakan, minta pertolongan sama Allah, doakan saudara kita seperti itu. Yang kedua, ajak bicara. Jelaskan keutamaan memberikan nafkah dan bahaya kalau kita tidak memberikan nafkah. Memberikan nafkah itu keutamaan. Lihat, dapat doa malaikat. Dan tidak memberikan nafkah, didoakan kehancuran oleh malaikat. Itu dulu. Lalu yang berikutnya, dengan berjuang mencari nafkah, kita akan mendapatkan kualitas hidup. Itu mahal loh hadirin. Dengan kita berjuang mencari nafkah yang halal, itu pada dasarnya kita mendapatkan kualitas hidup. Kita mendapatkan perjuangan hidup. Dan itu gak bisa dibeli dengan uang. Itu kepuasan batin. Dan di waktu yang sama keberkahan. Keberkahan. Asal niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu gak bisa. Lihat bidang-bidang lain lah hadirin sekalian. Tanya sama orang yang hobi main bola. Sama gak rasanya dia mencetak gol dengan berjuang melewati 3 pemain lawan, bahkan 4, lalu menaklukkan kiper, dengan dia mencetak gol dipersilahkan oleh pemain lawan. Silakan mas, silakan. Lewatin saya, lewatin, silakan, silakan. Terus ketika berhadapan kiper, kiper juga silakan, silakan. Yang di pojok situ, pojok situ, pojok situ. Aku merem deh, aku merem gitu. Kira-kira sama enggak rasanya itu? Beda. Mana beda? Bahkan kalau Anda ini sejati, Anda akan tersinggung gitu kan. Karena diremehin. Dapat dengan perjuangan sendiri itu beda, hadirin. Dan dampaknya gitu loh, keberkahannya itu nggak bisa. Jadi kita ajak saudara kita ngelihat dari perspektif itu. Ini bukan tentang uang, ini tentang bagaimana memandang kehidupan, bagaimana melihat sebuah masalah. Bagaimana mendapatkan kualitas hidup jauh lebih baik? Bagaimana mendapatkan kemuliaan? Yadul ulia khairun min yadi sufla. Kita ingat hadis itu, bukan? Tangan di atas lebih baik, lebih mulia dibanding yadi sufla. Dan di antara yadi sufla ya itu kepala rumah tangga yang tidak pernah atau tidak memberikan nafkah, yadi sufla. Sebagaimana kita sudah bahas. Jadi ada banyak hal. Ada banyak hal. Kan kita ingin solusi ya. Tapi pertanyaan apakah langkah kita itu solusi atau bukan, itu pertanyaannya. Kalau kita bicara substansi, ini bukan solusi. Solusi secara utuh gitu loh. Karena dia kuat, dia mampu, dan seterusnya. Makanya kan ulama mengatakan nafkah itu parameternya bukan kelapangan dan kekayaan dan keluasan. Sehingga kalau dia enggak lapang rezekinya, berarti dia enggak wajib kasih nafkah. Nafkah itu parameternya al-qudrah, kemampuan. Makanya sampaikan, nafkah itu bukan kemauan. Ini kan gak mau, karena masalahnya apa sih? Masalahnya beliau mencari pekerjaan yang diinginkan. Nah, harus disadarkan bahwa ini bukan tentang keinginan, ini tentang kemauan, ini tentang kemampuan dan tanggung jawab. Apa yang bisa dikerjakan halal, kerjakan dulu, walaupun ini bukan keinginan kita, tidak sesuai dengan kemauan kita atau passion kita. Ini bukan tentang itu. Ini tentang tanggung jawab. Dan mampu gak Anda lakukan? Mampu, ya udah kerjain. Halal, halal, kerjakan. Nanti Allah kasih keberkahan. Allah akan mudahkan. Itu poinnya. Allah Ta'ala misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, keluarga, para ulama, keluarga, dan juga semoga Allah senantiasa merahmati Ustaz dan keluarga, tim kajian dan keluarga, serta seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin wa iya, amin wa iyakum. Begitu juga dengan yang bertanya. Wa iyakum tuh bahasa Arab artinya begitu juga dengan yang bertanya. Jadi mungkin saya enggak terjemahkan. Tapi kalau kita dengar orang, kita doakan terus beliau, orang itu mengatakan wa iyakum. Itu artinya semoga begitu juga bagi yang mendoakan. Makanya kita kalau doain orang tuh untung, karena nanti kita doakin, didoakan balik gitu loh. Kayak sama kita kasih salam, kita dibalas, didoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kalau kita kasih salam, salam kita komplit, kita untung. Karena kita ngeblok orang tuh kasih doa komplit ke kita. Kalau kita kasih assalamualaikum, kan yang jawab punya 3 opsi, Assalamualaikum aja, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kita. Tapi kalau kita komplit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka hanya ada opsi bagi dia, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan kita dapat doa komplit tiga tuh. Maka kita harus ngebangun pola pikir seperti ini, bahwa doa itu punya pengaruh besar. Ad-doa wal ibadah, doa itu ibadah. Udu'uni astajib lakum, minta kepada aku akan kabulkan. Makanya kultur para ulama itu kan mendoakan sebelum bertanya. Salah satunya akan dapat doa balik gitu. Dan semakin bagus doa kita, kita akan dapat doa yang sama. Alhamdulillah. Mohon maaf Ustaz. Izin bertanya, kami orang tua yang mempunyai anak laki-laki yang sudah menikah. Alhamdulillah suami atau ayahnya anak-anak, setelah taufik Allah, orangnya sangat royal terhadap keluarga. Jika ada rezeki lebih, sering memberikan uang kepada anak-anaknya dan mantunya tanpa diminta. Pertanyaan, apakah ini dibenarkan Ustaz dan tidak membuat anak-anak laki-laki menjadi manja? Mohon sarannya, semoga Allah mudahkan Ustaz untuk menjawab. Syukran jazakallahu khairan barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini tergantung kondisi, gak bisa dipukul rata. Tergantung mental anak kita, tergantung kondisi anak kita, tergantung pola pikir anak kita. Kalau anak kita akhirnya jadi menikmati, ngandelin, toh ada ayah, nanti juga papa ngirim. Kalau ada apa-apa, papa pasti gak tega. Maka kita harus berpikir untuk menggunakan pola lain. Karena itu sama saja membangun mental manja ke anak dan mental ngarepin orang lain, ngarepin makhluk ke anak, dan itu bahaya. Tapi kalau anak kita gak punya isu itu, diantara contohnya misalnya dikasih yang lain. Atau pasti kasih, udah gak usah lah pak, aku ada uang gitu. Udah terima nih dari papa, oke terima. Terus digunakan, oh iya ya, ini ada apa? Ada fakir miskin, ada anak yatim, ada jalan dakwah, ini menyebarkan ilmu, lalu ini ada program ini bagus, kasih aja. Dia tetap makan dari uang dia gitu misalnya. Jadi tergantung, kalau anak kita begitu ya kasih aja banyak, uang kita bermanfaat. Kan ni'mal malu soleh lil mar'i soleh, kata Nabi SAW. Sebaik-baik harta itu di tangan orang soleh. Nah itu. Sebaik-baik harta yang baik, yang halal, itu di tangan orang soleh. Karena kalau harta di tangan orang soleh, ini arahnya ke kebaikan. Arahnya tuh ke kebaikan. Makanya dulu kan para sahabat tuh kalau ngasih ummahatul mu'minin, istri-istri Rasulullah SAW setelah Nabi SAW wafat, itu gak tanggung-tanggung. Kalau kurs kita tuh miliaran mereka kasih, sekali ngasih. Dan menariknya, apakah menjadikan istri-istri Nabi SAW menjadi orang-orang yang hedon? Enggak. Mereka gitu-gitu aja. Nah, terus berarti uangnya kemana? Ya buat yang lain kasih. Gitu loh. Nikmat nikmal malul asoleh lil mari soleh, sebaik-baik harta yang soleh itu, harta yang baik itu di tangan orang soleh. Jadi kalau anak kita anak yang soleh, udah paling oke dah kasih boleh. Nanti dikasih yang lain, dibantu yang lain buat inilah buat itulah. Jadi tergantung kondisi anak. Gak bisa dipukul, gak bisa digeneralisasikan. Gitu loh. Dan itu hal yang sangat perlu kita ini kan. Jadi kalau anak punya arah ke manja atau ngandelin orang, pilih opsi lain, cara yang lain dalam mendidik, cara memberikan perhatian. Tapi kalau anak gak punya isu itu, justru dia merasa gak nyaman. Kenapa sih saya dikasih terus? Makasih banyak pak, tapi kasih yang lain aja. Enggak. Kamu kan anak papa paling berhak. Ya udah. Terus di ini kan gitu. Dibeli, dikasih yang lain untuk bantu ini, nyumbang ke sana, ikut program kebaikan A, B, C. Itu yang diinginkan. Allah Ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberkahi Imam Nawawi rahimahullah, Ustaz beserta keluarga dan tim kajian serta seluruh umat muslim di dunia. Amin. Afan, izinkan saya bertanya Ustaz, dalam menafkahi istri yang mana menjadi prioritas di antara rumah, mobil, lalu bagaimana jika suami berkeinginan umroh dengan uang yang terbatas? Apakah boleh jika umroh diprioritaskan di antara mobil dan rumah? Terima kasih banyak atas arahannya. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Hadirin yang dimuliakan, nafkah itu fardu ain, wajib. Dan umroh dan haji itu yang pertama, haji wajib bagi yang mampu. Begitu juga dengan umroh. Sebagian ulama mengatakan wajib bagi yang mampu. Dan maksud yang mampu itu kan diantaranya keterangan para ulama. Kalau kita baca tafsir man istata'a ilaihi sabila, bagi orang mampu adalah orang yang mampu artinya mampu setelah kewajiban-kewajibannya terpenuhi. Misalnya ulama mengatakan kalau seseorang naik haji dan konsekuensinya anak di tanah air terbengkalai, maka itu berarti tidak mampu dia dan memaksakan. Adapun berkaitan dengan rumah, poin dalam nafkah sandang, pangan, papan itu, rumah itu, yang pertama kan bagaimana memberikan rumah atau tempat tinggal yang layak untuk istri sesuai dengan tadi urf tadi, kelapangan dan kesulitan. Kan tidak harus beli rumah yang luas atau tidak harus beli rumah juga, bisa sewa, nggak harus beli rumah. Bahkan di beberapa negara warganya nggak punya rumah karena semua milik kerajaan, semua dikasih, punya enggak bukan, tapi dikasih pakai terus gitu. Tapi kan artinya nggak harus punya rumah, dan mereka makmur rumahnya besar gitu loh. Punya mereka bukan juga, kapanpun kerajaan atau ini pemerintahannya bilang pindah, mereka harus pindah, bukan punya mereka. Jadi mindsetnya tuh bukan harus punya, tapi harus menyediakan tempat tinggal. Nah kalau misalnya kita sudah sediakan tempat tinggal buat istri kita dengan cara misalnya sewa atau kontrak, lalu ada sisa uang untuk umroh, maka umroh, hadirin. Umroh itu penting. Kata Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umroh, selang-selinglah antara haji dan umroh. Jadi nanti habis haji umroh, nanti haji dan seterusnya. Fa innahuma yanfi'anil faqra wa dzunub, karena dua ibadah itu menghilangkan kemiskinan, kefakiran dan dosa. Jadi haji dan umroh itu menghilangkan kefakiran dan menghilangkan dosa. Jadi ini perjalanan ajaib, hadirin. Banyak mayoritas perjalanan itu kalau pulang duit kita habis. Tapi kalau haji dan umroh digaransi sama Nabi SAW, digaransi sama Allah SWT melalui lisan Nabi SAW, gak akan ini. Itu obat anti fakir itu, haji dan umroh. Karena menolak kefakiran dan dosa. Nanti di sana minta sama Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.